Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran yang tiada terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha segala-galanya, yang telah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hanyalah kesemuanya itu milik Allah yang memiliki zat yang maha segala-galanya. Pada kesempatan kali ini kita tercurahkan dengan kajian-kajian keislaman untuk menambahkan keimanan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengkaji ayat demi ayat. Moga kita termasuklah golongan orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 134. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita, di mana ayat sebelumnya yang kita kaji begitu luar biasa rahmat dan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rububiyahnya, selalu memberikan naungan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita selalu lengah, sehingga dalam ayat yang kita kaji ini dalam surah Al-An'am ayat 134 adalah bahwasannya Allah yang telah berjanji dengan bentuk apapun, baik itu janji baik dan janji buruk, pasti akan datang. Karena itu sudah merupakan hal yang wajib dilakukan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebagai hamba Allah yang melakukan keyakinan begitu luar biasa, kita harus lebih yakin bahwasannya bentuk wa'dun, yaitu adalah janji kebaikan. Al-haqqu min rabbika, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang ragu-ragu dengan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita memohon sesuatu, pasti dengan permohonan itu pasti kita akan dikabulkan dengan permintaan kita. Akan tetapi dengan keragu-raguan kita itu, sehingga kita dalam beramal ibadah kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih gamblang pembahasan ayat ini, saya sudah didampingin dalam studio ini ustadz saya dan guru saya, abang da saya, Ustadz Haji Fajrul Haq MA. Kami silahkan ustadz. Ya, ayat ini memang sangat menarik. Kenapa dikatakan menarik? Karena ini adalah merupakan janji Allah, dan janji Allah itu tidak akan pernah dapat manusia menolaknya atau menantangnya atau segala macam untuk supaya tidak dihadirkan. Karena ini memang sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbeda antara manusia yang berjanji dengan Allah yang berjanji. Kalau jika zat yang pencipta itu berjanji, maka satu makhluk di dunia pun ini tidak akan mampu untuk menghalangi janji Allah. Maka ada kata zikir, mungkin itu dikatakan la mani'a lima mu'tiya wa la mu'tiya lima mani'a. Gitu ya. Artinya apa? La mani'a lima mu'ti tidak ada orang yang akan melarang la mani' lima mu'tiyah, artinya ketika Allah ingin memberikan itu, maka satu orang pun tidak akan ada melarangnya, menahannya. Orang akan merasa lemah karena itu sudah sesuai dengan janji Allah, idza aradallahu shay'an ayyakula lahu kun fayakun, jadi maka jadilah. Wala mu'tiya lima mani'a, maka tidak akan dapat orang memberi itu kecuali Allah sudah melarangnya. Jadi kalau Allah sudah melarang, satu makhluk pun tidak akan dapat memberikan hal tersebut. Begitulah kalau sudah kehendak Allah yang berlaku. Tapi kalau kehendak kita yang berlaku, itu belum tentu. Manusia ini. Manusia maksudnya. Sama dengan janji-janji, kan begitu. Datang musim pilkada, janji terlalu banyak janji, kan begitu. Iya. Saya rasa berapa persenkah janji-janji itu yang akan diwujudkan dalam waktu pilkada itu ketika dia memimpin? Nah, kita kan berbicara sekarang tentang masalah janji. Hah. Artinya tidak bisa dijadikan pegangan janji manusia itu, karena segala sesuatunya bisa berubah, karena dia itu adalah sebagai manusia. Tapi kalau dia yang betul-betul beriman kepada Allah, maka janji itu dalam agama Islam adalah hutang. Al-wa'adu dainun. Ketika dikatakan seperti itu dalam ajaran Islam, maka orang harus berupaya untuk membayarnya. Artinya harus lebih serius lagi, karena ini adalah merupakan perjuangan propaganda dari Islam, ajaran Islam tersebut. Tapi kalau kita sudah mendengarkan janji Allah Subhanahu wa taala, wah si fulan itu, Abu Lahab itu, kata Allah, dia akan masuk api neraka, dialah yang menjadi bahan bakar api neraka, dialah yang akan nanti akan diancam di akhirat kelak nanti, maka satu orang pun dari janji Allah ini mesti datang, dan satu orang pun tidak akan dapat menolaknya. Mau lari ke sana, melari ke sini, tidak, karena Allah itu yang Maha Pencipta. Sudah janji Allah. Sudah janji Allah. Tabbat siada Abi Lahab wa tab. Iya. Artinya apa Ustaz Sabir? Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Yang... Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena begitu luar biasa ya kan perbuatan dajjalnya Abu Lahab ini yang merongrong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibilang tabbat yada? Kenapa enggak rijlun, kakinya? Ini tangan yang dibilang nih, Ustaz. Kedua tangan nih, Ustaz, ya. Itu kira-kira apa, simbol apa kira-kira tangan nih, Ustaz? Ancaman nih, Ustaz. Bisa. Karena janji. Simbol tangan dicelak-celakalah tangan Abu Lahab. Ah gitu. Karena tangan ini adalah merupakan power, sebuah kekuatan. Kekuatan. Dengan tangan ini orang akan dapat mengadu domba. Dengan tangan ini orang akan dapat provokasi. Mm-hmm. Dengan tangan ini orang akan mendapatkan, menjalankan konspirasinya. Mm-hmm. Maka kalau hal itu baik, maka baiklah. Menurut ajaran agama Islam, maka baiklah ya. Tapi kalau dia untuk melawan ajaran Islam, bahkan mencelakai orang yang mengembangkan Islam, misi Islam, maka layaknya seperti Abu Jahal tadi. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Iya, itulah celaka. Kenapa celaka? Karena tangan inilah yang mempunyai kekuasaan, power, kekuatan. Maka dikatakan nanti pada hari kiamat kelak nanti, Allah akan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini kata Allah, kan begitu? Yang berbicara adalah mulut, yang berbicara adalah tangan-tangan kamu, kan? Karena kami tangan... tutup mulut-mulut kamu, karena tangan ini sesuai apa yang dilakukannya, sesuai dengan perbuatannya. Artinya, dia akan mengatakan. Artinya mulut itu masih dapat berbohong. Berbohong. Tapi kalau ketika tangan... dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang berbicara, maka orang pun tidak akan dapat mengelakkan dalam hal tersebut. Cobalah bayangkan peradilan yang sangat istimewa. Aha. Ketika di akhirat, tangan yang dapat berbicara, lama ini tangan nggak bisa berbicara. Iya. Tapi dia akan sebagai saksi nanti di akhirat kelak nanti. Iya. Begitu juga kaki manusia. Karena itulah peradilan yang sangat tinggi. Mulut yang biasa berbicara ini untuk membohongi orang, nanti di akhirat sudah tidak ada lagi. Karena ini memang sudah janji Allah. Ya, janji. Janji. Kecuali dia bertobat dan minta maaf orang tersebut yang melakukan kalau janji. Kalau bertobat memang ya lain. Tapi kalau sudah janji ini kena dengan janji tersebut, maka orang tidak akan dapat mengelak. Mau mengelak macam mana? Seperti kejadian Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya itu. Yeah. Sudah tahu itu akan datang musibah bandang besar, banjir besar. Aha. Tapi anaknya itu masih mengatakan tidak mau ikut dengan Nabi Nuh alaihissalam, ingin lari ke gunung, di gunung itulah dia akan mendapatkan perlindungan. Ya. Tapi karena sudah janji Allah datang, wama antum bimu'jizin, artinya satu orang pun kamu tidak akan dapat menolak. Kan kalau sudah janji Allah itu datang, karena Allah gambarkan di sini innamatu'aduna la'atin. La'atin itu memang betul-betul kuat. Pasti datang. Pasti datang. Kan kira-kira gitu. Nah, jadi kalau kita ini dalam kehidupan kita, apa yang sudah terjadi kepada saudara-saudara kita, sehendaknya itu harus menjadikan apa? I'tibar, kan begitu, dalam kehidupan, sehingga kita dapat mawas diri nih, Ustaz. Ah, ini kadang-kadang bagaimana juga sebagai manusia ini, kan kalau Allah itu janjinya sangat benar sekali, kan begitu. Bagaimana manusia supaya terketuk ini hatinya, khususnya umat Islam, kan begitu, yang belum mau melakukan apa, insaf diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa resep-resepnya ini, Ustaz? Karena apa? Janji Allah itu betul-betul pasti akan datang, kan gitu. Yeah. Kalau mau datang apa saja, puting beliung datang, itu Allah sanggup, kan begitu. Ancaman apa saja yang Allah akan datangkan, manusia enggak bisa menolaknya. Sebelum datang sama kita, dan na'udzubillah jangan tersampai terjadi ini dalam kehidupan kita, apa resep ini, Ustaz? Mungkin ada resep, Ustaz. Resepnya pertama, kita harus bersyukur apa yang ada pada kita hari ini. Aha. Begitu. Karena dengan kesyukuran yang kita lakukan itu, berarti kita sudah mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Aha. Karena kesyukuran ini paling penting. Syukur itu, Ustaz. Syukur. Kadang-kadang orang bilang alhamdulillah udah siap makan. Udah makan aja itu alhamdulillah, Ustaz. Kan kemudian makan yang enak, dapat rezeki atau upah udah dapat gaji, alhamdulillah. Tapi ibadah sholatnya ini enggak, ini cocok enggak ini dalam dalam kehidupan kita? Memang kalau kita untuk menyempurnakan dalam hidup ini, perintah ibadah 5 waktu dalam sehari itu mesti kita lakukan. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar lagi tuh, Ustaz. Tidak ada tawar-menawar lagi. Ya. Karena itu sudah merupakan janji Allah. Hmm. Kalau sholatnya bagus, insya Allah seluruh amal pekerjaan kita itu akan bagus. Bagus. Karena apa? Di dalam sholat itu segala dimensi ibadah didapatkan. Iya. Iya. Yeah. Baik itu berpuasa kita dapatkan, kita tidak boleh ngomong sama orang lain karena akan membatalkan sholat. Aha. Segala dimensi ada. Zakat ada. Zakat itu adalah ketika kita waktu kita terpakai tidak konsentrasi dengan yang lain, kita fokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita fokuskan badan kita ini terus untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan segala hal itu sebetulnya kita harus bersyukur, apalagi dengan ayat ini ketika Allah mengatakan innamatu'aduna la'atin, janji Allah itu pasti akan datang. Semestinya kita harus bersyukur. Dalam arti kata apa? Harus berbuat baik lagi lebih banyak. Lebih kenapa? Banyak. Karena janji Allah itu tidak pernah akan Allah abaikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Semestinya ini adalah sebagai sebagai motivasi kepada kita untuk lebih berbuat lebih bagus lagi. Mungkin ada resep yang lain nih, Ustaz, selain dari bersyukur, kemudian introspeksi kepada kajian kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ibadah ini, Ustaz. Yang lain mungkin ada sebagai tambahan dari sebagai Ustaz. Tambahannya supaya kita lebih ikhlas lagi, jangan kita hitung-hitung amal yang sudah kita buat. Enggak boleh itu, Ustaz. Tidak boleh itu. Kenapa? Akan menipiskan nanti. Hmm. Karena kalau orang yang aku sudah beribadah 5 waktu, bukan 5 waktu, entah puasa Senin Kemis, entah sholat sunnahnya sekian, zikirnya sekian, padahal Allah mengatakan tentang masalah zikir, bukratau wa wazkurullah, wazkurullah bukratau wa asila. Ingatlah Allah baik pagi dan petang, itu menandakan tidak pernah putus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sangat bagus sekali kita ketika kita meyakini janji Allah itu pasti akan datang, mestinya itu adalah sebuah kegembiraan bagi muslimin mukminin, dalam arti kata Allah tidak akan pernah mengubah janjinya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Iya. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, paparan demi paparan dan kajian yang kita paparkan ini dapat kita simpulkan bahwasannya janji baik dan janji buruk yang berbentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti datang kepada kita, tidak bisa seorang pun menolaknya. Apapun yang kita lakukan ini kita pasrahkan, hanya memohon ridho kepada Allah. Apa yang telah kami sampaikan moga berguna bagi kami pribadi, para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih atas segala atensinya. Saya Muhammad Syafiar didampingin dengan Ustaz Fajrul mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.